dia sebuah malam. Tatkala keping hati yang tua terbalut duka, air mata ibu menghiasi sujudnya raga yang rapuh, memohon kehadirat yang kuasa ampunan keselamatan putranya. Tetes air mata ibu bening sesejuk air suarga, isak tangis ibu indah bagaikan nyanyian. Sujud